telah kembali. Kembali padamu kasih setelah lama ku tinggal pergi. Lama sudah ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Ku telah kembali, kembali padamu kasih.